tak suka mulai gila pada tas gelombang samudra. Ame bang hale, ame rapi nyata, kadang-kadang terhempaskan angin surga, kadang-kadang datang membawa bencana, kadang-kadang memperkenalkan semangat jiwa, kadang-kadang menghancurkan segalanya. Cinta memang ame, ame tapi nyata. Kalau cinta mengayun-ayun, jiwa rasa diayun-ayun. Tapi kalau kita sudah mulai kejar, kata syaitan akan ditolak. Juga kalau cinta sudah mulai gila, cinta memang ame, ame tapi nyata.